الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أعزنا الله وإياكم jamaah sekalian melanjutkan kajian tafsir Quranil Azim kita memasuki ayat ke-138 itu firman Allah Ta'ala Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Sibghatallah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma maknanya adalah dinullah, agama Allah. Sibghatullah maknanya dinullah, agama Allah. Demikian pula dinyatakan oleh Imam Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan, Qatadah, Dhahhak, Abdullah ibn Kathir, Atiyah al-Awfi, Rabi ibn Anas, dan Imam As-Suddi rahimahumullah. Sama seperti tafsiran Ibn Abbas, bahwa sibghatullah dalam ayat ini maknanya adalah dinullah, agama Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adapun sibghatullah demikian dibaca dengan nasab fathah sibghatullah. Kemungkinan yang pertama ini alal igra. Alal igra maknanya terkandung di dalamnya anjuran atau dorongan. Seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 30 fitratallah mansub fitratallah, sehingga maknanya sibghatullah dengan tafsiran Ibnu Abbas dan yang lain tadi, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama Allah, hendaknya kalian terus menjaga dan menjalankan agama Allah, mentaatinya. Ini igra. Sebagian ulama lain menyatakan sibghatullah ini badal dari firman Allah millata Ibrahim, karena millah juga mansub maka sibghah mengikutinya sebagai badal pengganti, yang menjelaskan millah. Millah Ibrahim dalam ayat-ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelum ini, agama Ibrahim yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yaitu tauhidullah, mengesakan Allah dalam ibadah, ikhlas semata seluruh amal ibadahnya untuk Allah, dan mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ajaran Ibrahim ini adalah agama Allah. Ini yang dimaksud dengan badal. Adapun Imam Sibawai rahimahullah faqanahu, beliau nyatakan Sibghatullah ini bentuknya sebagai masdar yang muakkad, masdar yang menekankan, masdar yang lebih memperjelas, dan dia nasab fathah sibghatullah dari firman Allah amanna billah. Amanna billah dalam ayat yang sebelumnya. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina. Seperti firman Allah dalam An-Nisa 36, wa'budullaha. Allah lafzul jalalah di dalam An-Nisa 36 menunjukkan sebagai maf'ul bih, objek yang dinasabkan dengan fi'il kata kerja u'budu, wa'budullaha. Ini tiga pendapat atau tiga keterangan para ulama tentang nasabnya sibghatullah, yang artinya agama Allah seperti kata Ibnu Abbas dan yang lain tadi. Diriwayatkan hadis oleh Imam Ibn Abi Hatim, juga Ibn Marduyah rahimahumullah, dari Ibn Abbas radhiyallahu an, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah bersabda, inna bani Israel qalu ya Musa hal yasbighu rabbuk. Bani Israel bertanya kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, apakah Tuhanmu itu mewarnai? Sibghah artinya mewarnai, memasukkan kain di dalam cairan yang berwarna sehingga berubah warnanya. Apakah Tuhanmu mewarnai? Faqalat taqullah. Musa menjawab kepada kaumnya, hendaklah kalian takut kepada Allah, jangan mempermainkan. Fanadahu rabbuh. Kemudian Musa dipanggil oleh Allah, ya Musa, sa'aluka hal yasbuku rabbuk. Wahai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu mewarnai? Faqul na'am. Jawablah kepada mereka, iya, betul. Ana asbuhul alwan. Akulah, kata Allah kepada Musa, yang memberi warna al-ahmar wal-abyad wal-aswad wal-alwanu kulluha min sabghi, yang merah, putih, hitam, dan seluruh warna yang ada semua itu dari warna Allah, warna yang ditentukan oleh Allah. Wa anzalallah ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan ayat ini kepada nabinya, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, pewarnaan Allah, dan siapa yang lebih baik pewarnaannya dari Allah. Demikian riwayat Ibnu Marduyah, beliau bawakan dalam keadaan marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, hadis ini mauquf, berhenti sampai kepada Ibnu Abbas, riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas, tidak sampai kepada Nabi, bukan dari sabda Rasul sallam tapi pernyataan Ibnu Abbas. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa mauquf itu yang lebih tepat, yang lebih benar, hadis ini mauquf, berhenti sampai Ibnu Abbas saja, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Itu pun kalau sanadnya sahih. Itu pun kalau sanadnya sahih, artinya perlu ditinjau lebih lanjut tentang kondisi sanad hadis ini. Kalaupun sahih, ujung-ujungnya ini hanya pernyataan Ibnu Abbas dan bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim dari ayat ini, makna sibghah yang dimaksud seperti kata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Abul Aliyah dan yang lain adalah dinullah, agama Allah. Dan ini lebih jelas ketika kita lihat konteks ayat. Karena di akhir ayat Allah sebutkan wa nahnu lahu 'abidun. Dan kepada Allah kami beribadah. Kepada Allah saja kami menyembah. Dan itulah agama Allah, seperti kata sebagian para ulama bahwa sibghah ini badal dari millah Ibrahim. Ajaran Ibrahim, itulah ajaran Nabi Ibrahim, peribadatan hanya kepada Allah dan pengingkaran kepada segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Di akhir ayat Allah sebutkan wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kita beribadah. Ini memperjelas bahwa sibghah yang dimaksudkan dalam ayat adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakan kepada mereka, apakah kalian menghujat kami dalam urusan agama Allah ini, padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian, dan hanya kepada Allah kami mengikhlaskan agama dan ibadah kami. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bimbingan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menghindar dari perdebatan dengan orang-orang musyrikin, berjidal dengan orang-orang musyrikin. Qul atuhajjunana fillah, maknanya apakah kalian hendak mendebat kami, hendak menantang diskusi dalam urusan tauhidullah, bahwa Allah lah yang hanya berhak disembah, hanya untuknya ibadah, keikhlasan dan kewajiban untuk terikat taat selalu kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Dalam urusan seperti ini kalian mau berdebat dengan kami. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Oleh sebab itu kata Allah, padahal Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian juga. Tuhan yang berkuasa dan yang mengatur kita, kami maupun kalian. Dialah yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya peribadatan tanpa sekutu apapun baginya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian, yaitu kami dengan ini berlepas diri, antipati kepada kalian yang menyekutukan Allah dan menuhankan sesuatu selain Allah, kalian sembah dan kalian ibadai. Kami berikan anti loyalitas kepada kalian, sebagaimana kalian pun berlepas diri dari kami. Makna ayat ini sama dengan firman Allah di ayat lain, Yunus 41, wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Kalau mereka mendustakan engkau Rasul, katakan kepada mereka, bagiku amalanku, bagi kalian amalan kalian, kalian berlepas diri dari yang aku amalkan, dan aku pun berlepas diri dari segala yang kalian amalkan. Kesyirikan dengan tauhid, iman dengan kekufuran, dua perkara yang tidak bisa disatukan. Seperti dalam ayat lain pula, Ali Imran 20, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Kalau mereka menghujatmu, debat, katakan kepada mereka, aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah, hanya kepadanya aku beribadah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakan pula kepada orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasara, demikian pula ummiyin, orang-orang yang buta huruf, apakah kalian juga berserah diri kepada Allah, beribadah hanya kepadanya? Kalau mereka berserah diri kepada Allah, maka mereka telah terbimbing kepada hidayah. Tetapi kalau mereka berpaling, kewajibanmu hanya menyampaikan dan mengajarkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Demikian pula dalam Al-An'am ayat 80, firman Allah tentang nabinya Ibrahim, wa hajjahu qaumuh qala atuhajjuni fillah waqad hadani wala akhafu ma tusyrikuna bih illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Kaumnya menghujat Ibrahim. Kata Ibrahim kepada mereka, apakah kalian menghujat aku dalam keyakinan kepada Allah? Padahal Allah yang telah membimbing aku. Aku tidaklah takut dengan yang kalian syirikkan Allah, kecuali yang digandaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Allah, ilmunya meliputi segala sesuatu. Tetapi adakah dari kalian yang mau ingat? Juga dalam Al-Baqarah 258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menghujat Ibrahim tentang Tuhannya? Ayat-ayat ini semua sama maknanya dengan ayat ini. Al-Baqarah 139. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Apakah kalian hendak mendebat kami dalam urusan Allah, bahwa Dia satu-satunya yang berhak disembah, diibadai, diyakini sifat-sifat ketuhanan hanya untuknya, ditaati perintah-perintahnya, ditinggalkan larangan-larangannya. Dalam urusan seperti ini tidak pantas dan tidak dibenarkan kalian perdebatkan, kalian ragu dan bimbang tentangnya. Di dalam ayat ini pula, walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Artinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa kami berlepas diri dari kalian seperti kalian pula berlepas diri dari kami, dan kami hanya mengikhlaskan amal ibadah kami kepada Allah. Di dalam ayat ini bimbingan kepada segenap kaum mukminin bahwa dalam perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang paten, utamanya usuluddin, permasalahan pokok-pokok agama, salah akidah, baik itu tauhid, ibadah, uluhiyah, atau tauhid rububiyah maupun asma wa sifat, tidak dibenarkan, tidak pantas untuk dijadikan bahan perdebatan. Mungkin pandainya orang bersilat lidah, kalau pintu perdebatan ini dibuka, bisa saja dia meyakinkan orang bahwa kesyirikan itu yang benar, bahwa sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah juga ada benarnya. Ketuhanan yang diyakini kepada selain Allah juga ada benarnya. Kemampuan orang dalam menyampaikan argumentasi ketika dia sangat lihai bisa meyakinkan orang tentang kesyirikan itu, padahal itu batin. Oleh sebab itu dibimbing kaum mukminin oleh Allah dalam ayat ini, seperti Allah bimbing Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak melayani perdebatan kaum musyrikin. Di dalam riwayat hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma dalla qaumun ba'dal huda kanu alaihi illa utujadala thumma tala qawlahu ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka dapatkan hidayah, dulunya mereka di atas hidayah, di atas kebenaran, tapi di kemudian hari mereka sesat, nyimpang dari jalan Allah walaiyadu billah, karena dibukakan kepada mereka pintu perdebatan, utu jadala, punya kemampuan berdebat sehingga berubah. Yang semula dia yakini akhirnya karena perdebatan dan dia buka peluang untuk memperdebatkan agamanya, dia menjadi ragu. Yang semula dia yakini batil sesuatu, karena perdebatan berubah, justru dia yakini itu yang hak, yang benar. Dan sangat mudah karena jiwa manusia labil. Mendengarkan syubhat, kerancuan pemikiran orang yang sesat, walaupun semula dia yakin tentang prinsip-prinsip agamanya, akhirnya karena perdebatan itu syaitan masuk dan menyatakan, membisikkan kepadanya, benar juga, iya ya, betul juga itu alasannya, bagus, ilmiah. Ternyata kita yang harus introspeksi diri, kita harus koreksi, berubah. Dan ini yang sangat ditakutkan, sesuatu yang sudah diyakini benar, goyang karena perdebatan itu. Oleh sebab itu, para ulama dari sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka membimbing untuk tidak bermudah-mudah dalam masalah perdebatan ini. Seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang alim, beliau katakan, man ja'ala dinahu ghoradan lil khusumat aktarat tanakul. Orang yang menjadikan agamanya objek perdebatan, dia akan banyak berpindah-pindah agama, berpindah-pindah keyakinan. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Ajuri dan yang lain, bahwa Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, beliau dikejar oleh Abu Jiri, seorang tokoh Murji'ah, tokoh sesat dari aliran sesat Murji'ah, yang menyatakan iman hanya ucapan lisan dan keyakinan hati, amalan bukan termasuk dari iman. Iman cukup di hati, yang penting di sini. Orang ini ingin berdebat dengan Imam Malik sebagai tokoh Ahlus Sunnah di masanya. Beliau guru besar Imam Syafi'i. Dia ingin adu argumentasi dengan Malik rahimahullah. Imam Malik selalu menghindar, tidak melayaninya. Maka ditanya suatu ketika oleh Abu Jiri, kenapa ya Malik kamu selalu menghindar? Kata Malik kepadanya, apa yang kamu kehendaki? Ya kamu dengarkan argumentasi saya, dalil-dalil saya, lalu ya kalau memang kamu bisa mematahkannya, maka saya akan ikuti kamu, saya akan berkeyakinan seperti keyakinan kamu, saya akan beragama seperti kamu. Kalau saya yang kalah, kata Abu Jiri, ya konsekuensinya kamu ikuti saya. Kamu harus terima dan berkeyakinan seperti saya. Kata Imam Malik, kalau kemudian hari ada orang ketiga yang jauh lebih pandai di dalam penyampaian argumentasinya daripada saya dan kamu, bisa mematahkan segala argumentasi saya ataupun kamu, kata Abul Ciri, ya kita ikuti dia. Maka Imam Malik menyampaikan nasihatnya kepada Abul Ciri, ya Abdullah, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid wa araka tanqulu min din ila din. Wahai hamba Allah, Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang satu. Agama yang satu. Sementara aku melihat kamu orang yang gampang dan suka pindah-pindah agama, pindah-pindah keyakinan. Bukan seperti itu agama diajarkan Rasulullah SAW. Sebentar meyakini ini mungkar, sebentar berubah meyakini itu ma'ruf. Hari ini dia meyakini sesuatu itu hak, besok berubah meyakini itu batil. Sebentar sekarang dia yakin inilah tauhid, besok dia yakini itu kekufuran. Sekarang dia yakini sesuatu itu sunnah, besok dia yakini itu bid'ah. Terus berubah-ubah seperti itu. Makanya kata Malik, aku melihat kamu akan sering berpindah-pindah agama karena agamanya dijadikan bahan objek perdebatan dan perselisihan. Oleh sebab itu tidak dilayani oleh Imam Malik rahimahullah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, faqad tabi'in ma'ruf rahimahullah. Kata Hasan al-Basri, ana ala basiratin min dini, fa in kunta ablal tadinat faltamisu. Aku ketika beliau ditantang berdebat oleh orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir, takdir itu bukan dari rukun iman, bukan dari prinsip agama, sesuatu sudah ditetapkan semuanya oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah. Dia hendak berdebat dengan Imam Hasan al-Basri. Maka kata Imam Hasan al-Basri, aku di atas keyakinan tentang agamaku. Yaitu aku yakin bahwa yang aku yakini inilah yang benar. Bagaimana tidak, Hasan al-Basri tabi'in, murid para sahabat Rasulullah SAW. Dia pelajari agamanya dari sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat mendapatinya dari Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatinya dari Jibril, Jabril menyampaikannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas yakin Hasan al-Basri yang beliau yakini itulah yang benar. Kata Hasan al-Basri, kalau kamu ragu kehilangan agama kamu, silahkan kamu cari, cari sendiri. Buat apa aku berdebat dengan kamu? Kalau kamu minta nasihat, minta bimbingan yang benar bagaimana, akan saya ajari. Kalau kamu ajak saya berdebat untuk mencari mana yang benar, enggak perlu, karena saya yakin sayalah yang benar. Karena ini prinsip agama, demikian yang diajarkan Allah dalam Quran, demikian yang diajarkan Rasul SAW dalam sunnah, demikian pula yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama salafus saleh rahimahumullah tidak melayani mereka. Sebagian yang lain lari ketika dikejar oleh mereka, ditantang berdebat. Sebagian yang lain menutup telinganya. Banyak riwayat dari salaf rahimahumullah yang menunjukkan satunya sikap mereka dalam permasalahan ini. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran tidak diukur dari pandainya orang berbicara. Al-haq dalam perkara agama tidaklah dilihat dari kelihaian orang dalam penyampaian. Bukan itu ukurannya. Tetapi keyakinan yang didasari oleh ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul sallam dan keterangan-keterangan para ulama dari masa sahabat dan generasi-generasi yang mengikuti jejak mereka rahimahumullah. Ini diperjelas dengan hadis Rasul sallam yang menyebutkan la'alla ba'dukum alhanu bihujajihi min ba'd. Mungkin sebagian kalian lebih pandai dalam penyampaian hujahnya dibanding yang lain, walaupun konteks hadis dalam urusan dunia, yakni Rasulullah SAW sebagai hakim dan demikian pula hakim yang lain. Ketika datang kepadanya dua orang yang bertikai, si A dan si B, bertikai taruhlah masalah tanah misalnya sebelah sana 1 hektar. Allah Maha tahu tanah itu milik si A dan itu yang benar, itu hak dia murni. Dia beli atau dia dapati dari bapaknya misalnya. Al-Muhim itu milik si A. Dan si B pun tahu itu hakikatnya milik si A. Tapi karena rakusnya manusia, tamaknya, ambisi, dan lain-lain perkara, membuat dia mengaku bahwa tanah itu milik dia. Cekcok, angkat masalah sampai ke meja hijau. Di depan hakim. Di depan hakim, si A tipe orang yang gak bisa berbicara, gak pandai menyampaikan argumentasi. Betul ini tanah milik kamu, kata hakim. Betul. Apa bukti-bukti kamu? Kadang dia gak bisa menyampaikan. Atau menyampaikan mungkin buktinya ini itu. Giliran si B ditanya, kenapa kamu aku itu milik tanah milik kamu? Oh iya, ini sejarahnya begini dan begitu, saksinya fulan, terjadi di tahun ini, tahun sekian, ini suratnya. Pandai di dalam berkata-kata, sehingga si hakim sangat yakin bahwa tanah itu milik si B, dan dia ketokan palu vonis bahwa tanah itu milik si B. Kata Rasulullah SAW, mungkin si hakim itu memberi keputusan seperti itu. Termakan atau terpengaruh dengan kepandaian salah seorang dalam menyampaikan bukti dan keterangan. Kalau itu dia ambil tanah dengan kebohongan, mendolimi saudaranya muslim yang lain, maka sesungguhnya dia memakan api neraka, kata Rasulullah SAW. Syahid, kata Rasulullah, terkadang demikian. Salah seorang dari kalian itu lebih pandai dalam menyampaikan hujjah, pandai dalam menyampaikan argumentasi, walaupun dia itu batil, dia itu jelas salah, bahkan sesat, tapi pandai sekali berkata-kata. Dalam urusan agama mungkin dia bawa ayat, comot ayat sini, comot ayat situ, comot hadis sana, comot hadis sini, dia putar balikkan perkataan ulama, bisa saja. Dan orang terpukau dengan keterangannya yang begitu indah, padahal itu batil dan sesat. Oleh sebab itu kebenaran tidak diukur dengan pandainya orang menyampaikan. Yang satunya dia di atas hak, dialah yang benar mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Tetapi kadang dia gak punya kemampuan untuk membantah, bahkan gak punya kemampuan untuk menyampaikan itu kepada orang lain. kalau agama itu dijadikan bahan perdebatan, sementara besar kemungkinan orang yang berdebat padahal dia benar, hak, di atas hak, tidak mampu dan tidak pandai berdebat, dia akan terbawa, dia akan ikuti dan terpengaruh dengan orang yang mendebatnya. Oleh sebab itu, dalam ayat ini dan beberapa dalil yang lain, seperti tadi telah kita sampaikan, kita dibimbing untuk tidak bermudah-mudah dalam masalah berdebat. Agama, seperti kata Imam Malik, diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diimani, dimuliakan, diagungkan, untuk diyakini berita-beritanya, untuk ditaati perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya, dihalalkan yang halal, diharamkan yang haram. Untuk itu agama diturunkan oleh Allah, bukan bahan perdebatan. Dan banyak orang yang disayangkan memposisikan agamanya seperti itu, layaknya ilmu pengetahuan yang lain bisa jadi bahan diskusi, bisa diseminarkan, layaknya penemuan atau riset dari manusia. Ya silakan, dia buka peluang bagi orang lain untuk berdebat dan memperselisihkan urusan-urusan agamanya, sehingga tampak murah sekali agama baginya. Dan orang seperti ini gak punya prinsip, seperti kata Imam Malik dan Umar bin Abdul Aziz, gak punya pendirian yang satu seperti yang Allah turunkan kepada Rasulnya, seperti yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Tetapi begitu dia pindah-pindah, tergantung siapa yang lebih pandai berdebat, siapa yang lebih pandai berbicara, itu yang akan dia ikuti dan dia jadikan sebagai agamanya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ini salah satu penyebab sesatnya orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang permasalahan ini, man talabal ilma liyumari bihi sufaha au yubahi bihi ulama lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membodohkan orang-orang bodoh, menunjukkan kepintarannya, atau mendebat orang-orang yang berilmu, para ulama, maka dia tidak akan mencium bau surga, karena niatnya tidak baik. Dia pelajari bukan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, dia pelajari bukan untuk dia muliakan, untuk dia imani, dia taati. Nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, am taquluna inna ibrahima wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat ini Allah sebutkan sebagai pengingkaran kepada orang-orang kafir dalam pengakuan mereka bahwa Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya, seperti yang disebut dalam ayat, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya, mereka diakui oleh orang-orang kafir itu di atas agamanya. Hudan au Nasoro, orang-orang Yahudi menyatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah di atas agama Yahudi. Nasoro pun sama menyatakan mereka para nabi ini di atas agama Nasrani. Maka Allah katakan bantahan dan pengingkaran kepada mereka, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, kaliankah yang lebih tahu daripada Allah? Tentu pertanyaan ini pengingkaran, karena maknanya jelas Allah yang jauh lebih tahu dari mereka. Dan Allah kabarkan di dalam ayat lain bahwa mereka ini para nabi-nabi yang saleh, jauh dari agama Yahudi, jauh dari agama Nasrani yang penuh dengan kesyirikan dan kedurhakaan kepada Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam Ali Imran 67 dan seterusnya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu alaihissalam bukanlah orang Yahudi, tidak beragama Yahudi, tidak pula Nasrani, tetapi seorang nabi yang hanif, yang lurus tauhidnya. Beliau sangat mengesakan Allah dalam ibadah, sesembahan dan ketuhanan. Muslimah, dan beliau hanya berserah diri kepada Allah. Dan sama sekali beliau bukan dari musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana diakui Yahudi atau Nasrani? Sementara itu agama Ibrahim. Padahal Yahudi menyekutukan Allah dengan yang lain, mengakui Uzair sebagai anak Allah, dan mereka tuhankan selain Allah. Nasara mengakui Al-Masih sebagai anak Allah, dan mereka tuhankan bersama Allah, mereka sekutukan Allah dengannya. Seperti itu agama dan keyakinan mereka, bertolak belakang jauh dari keyakinan Ibrahim. Bagaimana mereka akui Ibrahim berada di atas ajaran mereka? Di dalam kelanjutan ayat Allah sebutkan, waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka membaca kitab Allah yang Allah berikan kepada mereka, Yahudi maupun Nasrani. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, yaitu peribadatan hanya kepada Allah dan mengkufuri segala bentuk sesembahan kepada selain Allah. Wa inna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah yang wajib diimani dan diikuti, ditaati. Wa inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbata kanu buru'a'a minal Yahudiyya wal Nasraniyya. Dan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak keturunannya berlepas diri dari agama Yahudi maupun agama Nasrani. Mereka ketahui ini dalam kitab suci mereka, tetapi kemudian mereka sembunyikan. Inilah yang Allah sebut orang-orang yang paling zalim. Tahu itu yang Allah ajarkan kepada mereka, persaksian dari Allah, tetapi kemudian mereka sembunyikan karena bertentangan dengan hawa nafsu dan kesesatan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.